saja. Mobil-mobil sudah semakin berjubel. Senggol kiri, senggol kanan, sahabat kiri, sahabat kanan, salip kiri, salip kanan, serempet kiri, serempet kanan. Jalan raya jadi macet, rambu-rambu jadi kacau. Orang-orang jadi bingung, komputer juga bingung. Itu artinya sama juga bohong. Itu namanya sama juga bohong. Itu artinya sama juga bohong. Itu namanya sama juga bohong. Sedang berkembang, lihat saja gedung-gedung sudah semakin menjulang. Gusur kiri, gusur kanan, bangun kiri, bangun kanan, tancap kiri, tancap kanan, sikat kiri, sikat kanan. Orang kecil jadi ngungsi, tanpa pernah dapat garansi. Tinggallah mereka yang meremalek makan komisi. Itu artinya sama juga bohong. Itu namanya sama juga bohong. Itu artinya sama juga bohong. Itu namanya sama juga bohong. Bangun kiri, bangun kanan, tancap kiri, tancap kanan, sikat kiri, sikat kanan. Orang kecil jadi ngungsi, tanpa pernah dapat garansi. Tinggal mereka yang berjasi, merem melek, makan komisi. Itu artinya sama juga bohong. Itu namanya sama juga bohong. Itu artinya sama juga bohong. Itu namanya sama juga bohong.